Yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bahtiar. Kata orang Papua, Pak Mali kalau kita sebut Bapak Haji punya nama, jadi kita sebut saja jabatannya. Ketua AKL Ar-Rahman Al-Quran Learning Center, yang kita rindu-rindukan, yang kita doa-doakan, yang kita angan-angankan, dan yang kita harap-harapkan, 2 hari, 3 hari belakangan ini telah tercapai juga. Allah telah mengijabah doa-doa kita. Semoga fak-fak yang terkenal kota kecil, nun jauh di seberang, yaitu di ujung timur Indonesia, Kota Pala, dikenal sebagai Kota Pala karena kalung yang bapak-bapak pakai adalah yang merah-merah itu adalah salah satu komoditi ekspor daerah ini. Kota Pala, kota perjuangan, kota yang terkenal dengan persatuan leluhur kita, satu tungku, tiga batu, satu saudara, satu hati. Di kota ini dijuluki sebagai satu saudara, satu hati. Siapapun orangnya, dari manapun sukunya, kita tidak pernah menganggap dia orang dari Jawa, orang dari Maluku, tapi kita selalu berharap bahwa dia orang Fak-Fak yang kebetulan lahir di Jawa, orang Fak-Fak yang kebetulan lahir di Maluku, ataupun orang Fak-Fak yang kebetulan lahir di Sumatera. Dan hari ini insya Allah kami beranggap bahwa bapak-bapak ini adalah orang Fak-Fak yang hari ini kembali datang melihat kotanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan damai, pesan Islam dari Fak-Fak Papua Barat, Indonesia bagian timur. Ada pepatah orang Fak-Fak yang sangat menyentuh hati orang-orang yang beriman. Satu tungku, tiga batu. Satu hati, satu saudara. Dalam budaya orang Fak-Fak, seluruh orang yang ada di Indonesia sesungguhnya adalah orang Fak-Fak yang lahir di Jawa, orang Fak-Fak yang lahir di Sulawesi, orang Fak-Fak yang lahir di Kalimantan, dan orang Fak-Fak yang lahir di Sumatera. Sungguh indah. Mereka menganggap semuanya adalah saudara. Iya. Di balik kulit mereka ternyata ada hati yang bersih, ada jiwa yang putih, ada pesan damai. 70% umat Islam di sini, mereka hidup berdampingan dengan damai, dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Alamnya yang indah, panorama yang juga indah, seakan menggambarkan keindahan budaya mereka yang selalu ingin bersaudara, yang selalu ingin bersama. Itulah seharusnya yang menjiwai seorang mukmin dimanapun mereka berada. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman adalah saudara. Dan sesama bangsa Indonesia, kita adalah satu. Satu tungku, tiga batu. Ada satu tungku dengan tiga batu. Bayangkan betapa tungku yang di dalamnya makanan atau minuman yang akan kita nikmati bersama itu didasari dengan tiga batu. Artinya bahwa kita hidup di Indonesia ini seperti filosofinya orang Fak-Fak. Kita bersama-sama menyemai keturunan, kita menikmati hidup menuju masa depan bersama-sama seperti satu tungku di atas tiga batu. Dan itu bukan hanya dalam persoalan konsumsi, soal makan dan minum, soal bagaimana kita mendapatkan, bukan. Tetapi satu hati, satu saudara. Persaudaraan itu tidak dimulai dengan tangan di bawah atau siapa dapat apa. Tidak. Persaudaraan dan kesatuan itu harus dimulai dengan memberi. Siapa memberi apa. Dan setiap orang harus berprinsip seperti itu. Sungguh indah, dan mudah-mudahan begitulah sesungguhnya perilaku seorang mukmin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan saudaranya, kepentingan sosial, walau dirinya sebetulnya sangat membutuhkan. Pesan damai Islam dari Fakfak, Papua Barat. Satu tungku, tiga batu, satu hati, satu saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.